Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Masih dalam bab yang ke-19, bab Maja'a Minat Taglid Fiman Amalallah Inda Qabri Rajulin Salihin Fakaifa Ida Abadahu. Telah kita sebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani jama'u bainal fitnatain, mereka menggabungkan antara dua fitnah. Fitnah dikarenakan kuburan dengan berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan. Yang kedua, fitnatut tamasil. Fitnah dikarenakan patung-patung dan berhala-berhala. Mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan, dan juga mereka membuat patung-patung. Lagi jelaskan seperti halnya orang-orang Yahudi. Di antara sebab mereka terjatuh kepada kesyirikan dengan dibuatkannya patung anak sapi oleh Samiri, kemudian diibadahi patung anak sapi tersebut. Nah, begitu juga kaum Nasrani. Dan ada sebab kesyirikan mereka selain membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan para nabinya atau orang-orang soleh, mereka juga membuat patung seperti patung Nabi Isa yang disalib menurut mereka. Padahal sebenarnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dibuat patungnya oleh mereka, kemudian diibadahi patung tersebut. Nah, sehingga fitnah disebabkan kuburan ini fitnah yang sangat dahsyat. Nah, sebagaimana fitnah dikarenakan patung-patung tadi. Begitu juga kebanyakan di antara umat Nabi Muhammad SAW terjatuh kepada kesyirikan, di antaranya disebabkan fitnah terhadap kuburan. Berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, sampai dibuatkan masjid atau tempat ibadah di atas kuburan tersebut, menganggap bahwasannya sholat di sisi kuburan lebih afdal, menganggap ibadah-ibadah yang dilakukan di isi kuburan orang yang soleh lebih utama, lebih afdal. Ya. Sehingga kita dapatkan ahlul kubur atau apa? Ibadul kubur, para penyembah kubur, orang-orang musyrik. Mereka sampai merendahkan diri di si kuburan. Ya, wusu, tunduk, beribadah dengan hati-hati mereka. Yang mana hal ini mereka tidak lakukan di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibadahnya di masjid biasa-biasa saja. Nah, tidak dengan merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, khusyuk, tunduk. Tapi kalau ibadah di isi kuburan, mereka dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk. Nah, ya. Ini keadaan kebanyakan umat sekarang ini. Menganggap bahwasannya sholat di isi kuburan lebih afdal, lebih khusyuk, lebih berkah, lebih barokah. Ya. Maka dikarenakan kerusakan ini, Nabi SAW melarang sholat di kuburan secara mutlak. Nah, apakah orang tersebut bertujuan untuk ngalap berkah di tempat yang dia sholat, ataukah tujuannya hanya sekedar sholat saja tanpa ada niatan untuk ngalap berkah? Nabi SAW melarang secara mutlak sholat di kuburan. Kenapa dikarenakan ini? Sebab terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Walaupun niatannya hanya sekedar sholat saja, bukan untuk ngalap berkah, Rasul melarangnya. Apalagi kalau sholat di kuburan tersebut tujuannya untuk ngalap berkah. Ya. Telah kita jelaskan sebagaimana Nabi SAW melarang sholat pada waktu-waktu terlarang. Ya. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan juga ketika matahari berada di tengah-tengah, di atas kepala-kepala kita. Ini waktu-waktu yang dilarang, ya, untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Dikarenakan waktu-waktu tersebut, waktu di mana orang-orang musyrikin ya, beribadah kepada matahari. Nah, maka Nabi SAW melarang umatnya sholat di waktu-waktu tersebut. Walaupun tujuannya bukan untuk beribadah kepada matahari tersebut. Ini sebagai saddan lidari'ah, menutup celah-celah, pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Walaupun tujuannya bukan untuk beribadah kepada matahari, tapi sholat di waktu-waktu tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Dikatakan tadi khawatir, ya, terjatuh kepada kesyirikan sebagaimana para penyembah matahari melakukannya. Nah, salah satu saat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk salat pada waktu-waktu tersebut atau menguburkan jenazah-jenazah di waktu-waktu tersebut. Ya. Yeah. Yang pertama ketika matahari terbit, nah sampai naik. Ya. Ketika terbit, ini waktu dilarang untuk melaksanakan sholat, sampai naik. Ya. Yang kedua ketika matahari berada di atas kepala kita. di tengah-tengah, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat. Nah, ini pun waktu dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, ketika matahari ya, hendak terbenam sampai terbenam. Nah, ini tiga waktu dilarang untuk melaksanakan sholat. Di antara alasannya, dikarenakan ketika itu orang-orang musyrikin, para penyembah matahari, mereka melakukan ibadahnya. Nah, sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ada tujuan seperti yang dilakukan oleh para penyembah matahari. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, sholat di kuburan, ya, walaupun tujuannya bukan untuk malap berkah, walaupun tujuannya bukan untuk beribadah kepada kuburan, ya, tapi Nabi SAW melarangnya. Nah, kenapa? Dikarenakan khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah tutup celah-celah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Nah, kita lanjutkan ucapan solat Islam. Wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda al-qubur mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buq'ah. Adapun apabila seorang bertujuan, bermaksud salat di sisi kuburan dalam rangka ngalap berkah dengan salat tersebut di tempat tadi, fahada ainul muhadah lillahi wa rasulihi, maka ini merupakan ya, bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, sekedar sholat saja kita sebutkan tadi di kuburan, ya, walaupun sholatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak boleh. Apalagi kalau sholat di si kuburan tersebut dalam rangka ngalap berkah. Ya. Ngalap berkah sholat di tempat tersebut. Maka ini merupakan benar-benar bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafah lidinihi, menyelisihi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtida'u dinin lam ya'dan bihillah. Dia telah mengadakan suatu agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan hal ini tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal muslimina qad ajma'u ala ma'alimuhu bil ittirar min dinillahi anna salata indal kubur manhiyun anha. Yeah. Dikarenakan kaum muslimin mereka telah sepakat terhadap apa yang mereka ketahui secara mendasar dari agama Rasulullah SAW, bahwasanya sholat di sisi kuburan atau sholat di kuburan ini perkara yang dilarang. Ya. Kaum muslimin, nah, mereka mengetahui dan sepakat ya, bahwasanya, nah, sholat di kuburan ini perkara yang dilarang. Ya, apakah ini perkara yang mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim? Wa annahu la'ana man ittakhadaha masajid. Dan sesungguhnya Nabi SAW melaknat, ya, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Nah, kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, sholat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya. فَمِنْ أَعْضَمِ الْمُحْدَسَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ الصَّلَاتُ إِنْدَهَا. Maka di antara kebid'ahan yang sangat besar, yeah, Dan sebab kesyirikan yang sangat besar, yaitu sholat di kuburan. Ya. Ini bid'ah. Nabi SAW tidak mencontohkannya. Ya. Maksudnya tadi sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun kalau sholatnya sholat jenazah, bagi yang tidak sempat mensolati jenazah tersebut, maka dibolehkan untuk sholat jenazah di atas kuburan orang tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Yeah. Tapi kalau sholat yang ada rukunya, ada sujudnya, ini tidak boleh dilakukan di kuburan. Yeah. Nabi SAW sholat naha, melarang sholat di atas kuburan. Dan melarang sholat menghadap kuburan. Ya. Ini kesyirikan tadi. Kebid'ahan yang sangat besar. Dan sebab kesyirikan yang sangat besar. Yaitu sholat di kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Wabina'ul masajid alaiha. Dan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Yeah. Walaupun tidak dibangun masjid, tidak dibangun bangunan-bangunan di atas kuburan, tapi ketika melaksanakan ibadah-ibadah di kuburan tersebut, baik sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, yeah. Jadi larang itu bukan hanya membangun masjid di atas kuburan saja. Yeah. Menjadikan masjid sebagai kuburan saja. Menjadikan kuburan sebagai masjid saja ini dilarang. Kalau membangun masjid di atas kuburan telah jelas sekali. Yeah. Adapun makna menjadikan kuburan sebagai masjid dengan melakukan ibadah di kuburan tersebut. Walaupun tidak dibangun apa-apa di atasnya. Tapi ketika seorang beribadah di kuburan tersebut, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah. Wa qad tawatarat an-nususu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an dzalika. Telah mutawatir dalil-dalil dari Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Wa taghlidi fihi. Dan sikap keras Nabi SAW terhadap perbuatan tersebut. Wa qad saraha ahmadut tawaif bin nahyi an bina'il masajid 'alaiha. Dan telah menjelaskan seluruh tawaif, seluruh madhab-madhab dalam Islam tentang larangan membangun masjid di atas kuburan. Yeah. Semua madhab, baik madhab Syafi'iyah, Hambaliyah, Hambali atau Hanafiyah, Malikiyah, semuanya melarang membangun masjid di atas kuburan. Mutaba'atan minhum lis sunnatis sahihah as-sharihah. Sebagai bentuk mengikuti terhadap sunnah yang sahih dan sunnah yang jelas. Hadis-hadis yang jelas tentang larangan membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, jelas sekali dalilnya, bahkan mutawatir dari Nabi SAW sehingga seluruh imam al-madahib, para imam-imam madhab, melarang membangun masjid di atas kuburan. Nah, wasaraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimi dhalika. Para pengikut Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan madhab Malik, Syafi'i, telah menjelaskan dengan tegas tentang haramnya perbuatan tersebut. Syafi'i pun menjelaskan tentang keharamannya membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, wata'ibatun atlaqat al-karohah, dan sebagian kelompok yang lainnya memutlakan hukumnya makruh. Walladhi yambagi antuhmala ala karohati tahrim, dan selayaknya hukum makruh di sini yang disebutkan oleh sebagian madhab. Nah, hukum makruh di sini hendaklah dibawa kepada makruh yang sifatnya haram. Dalam kaidah atau usul fiqhiyah, makruh itu ada dua. Ada karohatu tanzih, ada karohatu tahrim. Kalau karohatu tanzih maksudnya makruh yang apabila dilakukan tidak berdosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Tapi ada juga makruh yang sifatnya karohatu tahrim. Makruh perkara yang dibenci yang sifatnya haram. Sehingga ucapan sebagian ulama ketika menyebutkan sesuatu itu makruh terhadap perkara yang haram, maksudnya adalah karohatu tahrim. Dikatakan makruh itu kalau diartikan secara bahasanya perkara yang dibenci. Nah, sehingga berkaitan dengan masalah ini, membangun masjid di atas kuburan, ada sebagian madhab yang menyatakan hukumnya makruh, maksudnya karohatu tahrim, makruh yang diharamkan. Ihsanan lilzon bil ulama, sebagai bentuk prasangka baik kepada para ulama. Ketika ada di antara para ulama yang menyebutkan hukumnya makruh membangun masjid di atas kuburan, maka hendaklah dibawa ucapan makruh ini, makruh yang sifatnya tahrim, haram. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keharaman-keharaman, Allah sebutkan semuanya itu kejelekannya dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan yang haram-haram tadi makruh. Maksudnya perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang para ulama tadi, karoha itu ada karohatu tanzih, ada karohatu tahrim. Ada makruh yang sifatnya makruh, untuk sekedar mensucikan diri, nah, menjaga kehormatan diri dari perbuatan tersebut, walaupun tidak sampai haram. Ada juga makruh yang sifatnya haram. Firman Allah menyebutkan tadi, nah, setelah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan, membunuh, zina, curang dalam timbangan dan lain sebagainya. Nah, Allah sebutkan semuanya itu kejelekannya perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah karohatu tahrim, makruh yang diharamkan. Sehingga ketika kita menjumpai ada ucapan sebagian ulama yang menyebutkan makruh membangun masjid di atas kuburan, maksud makruh di sini makruh yang sifatnya haram. Ini sebagai bentuk berbuat bersangka baik kepada para ulama. Wa alla yadunnu bihim ayujawiju fi'la ma tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La'na fa'ilihi wa nahya anhu. Dan kita tidak menduga terhadap para ulama tersebut Ya. Mereka melewati, ya. Atau mereka ayujawizu, mereka membolehkan, ya. Perbuatan yang telah mutawatir dari Rasulullah SAW melaknat pelakunya dan melarang dari perbuatan tersebut. Ya. Kenapa? Jelas sekali larangan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan disebutkan tadi dalil-dalilnya mutawatir. Sangat banyak sekali dalilnya. Tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Nah, saya ketika ada di antara ulama yang menyatakan hukumnya makruh, padahal jelas-jelas sekali dalam hadis-hadis Rasulullah melarang, dan asal dalam larangan itu adalah menunjukkan kepada keharaman. Tatkala kita mendapati ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya makruh, sekali lagi, nah, selayaknya kita membawa ucapan ulama yang menyatakan makruh tadi, makruh yang sifatnya haram. Nah, bukan sekedar makruh yang tidak mengapa kalau dilakukan, tapi makruh yang sifatnya haram. Ini sebagai bentuk prasangka baik kepada para ulama, supaya tidak mengira bahwasanya ulama tersebut membolehkan melakukan perkara yang secara mutawatir Nabi SAW melaknat pelakunya dan Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Intaha kalamu, selesai ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, nanti kita masuk pada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan bab yang kita sebutkan tadi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunia, beliau mengingatkan umatnya dari bahaya perbuatan tersebut, yaitu menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini di saat Nabi SAW hendak meninggal dunia, Rasulullah memperingatkan umatnya dari mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. La'anallah al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Rasul memperingatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, supaya umatnya ini jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lalu kita sebutkan tadi, di antara fitnah yang paling besar bagi mereka ini, jama'u baina fitnatil qubri wa fitnatil tamasil. Mereka menggabungkan antara fitnatul kubur, fitnah dikarenakan kuburan, dan fitnah dikarenakan berhala. Berhala, patung-patung. Tapi tetapi lahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.